الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan air dari langit bagi kalian. Minhu syarabun, dari air tersebut ada yang digunakan untuk air minum. Wa minhu syajarun fihi tusimun, di antara air tersebut juga ada yang dipergunakan untuk tumbuh-tumbuhan, tanaman yang kalian siram. Yang yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wa nakhila wa al-a'naba, dengan air tersebut akan menumbuhkan tanam-tanaman zaitun, nakhil, kurma, al-anab, anggur, wa min kulli thamarat, dan segala bentuk jenis buah-buahan yang ada di muka bumi. Inna fi dhalik, sungguhnya pada kejadian tersebut, la ayatin liqawmi yatafakkarun, terdapat ayat-ayat kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang mau berfikir. Bidzalika ala kamal qudratillah, berfikir terhadap kesempurnaan Allah. Allazi anzala hadzal ma' min as-sahab ar-raqiq al-latif, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan air dari langit, dari awan. Wa rahmatuhu haythu ja'ala fima ghazir minhu yashrabun, dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan air tersebut ada yang bisa untuk diminum. Diminum bagi manusia, diminum hewan, tumbuh-tumbuhan, dan ada di antara air-air tersebut yang dijadikan untuk menumbuhkan tanaman, disiram dan sebagainya. Fatukhrijulahum ats-tsamarat, sehingga mengeluarkan, membuahkan buah-buahan yang banyak, kenikmatan yang besar, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Katsir rahimahullah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa yang Allah berikan nikmat atas manusia dari hewan, hewan ternak, hewan melata, hewan ternak yang dijadikan manfaat untuk manusia, maka setelah itu Allah sebutkan pula nikmat yang berikutnya, yaitu dengan diturunkannya hujan pada manusia. Karena hujan ada yang bentuknya nikmat, ada yang bentuknya azab. Diturunkannya hujan sebagai nikmat rahmat yang Allah berikan pada hamba-hambanya untuk digunakan manfaatnya bagi manusia. Ada yang dijadikan sebagai air minum, ada yang dijadikan air untuk menyiram tanaman sehingga menumbuhkan hasilnya juga, buah-buahan, biji-bijian sebagai bahan pangan manusia. Fitusimun ayat ra'un, ayat tersebut digunakan untuk menggembala atau memberikan minuman kepada hewan ternak dan yang semisalnya, sehingga mengeluarkan dari air tersebut menghasilkan tumbuh-tumbuhan zaitun, menghidupkan zaitun, kurma, anggur, dan segala bentuk tumbuh-tumbuhan yang ada yang menghasilkan buah-buahan, ya, dari sebab air yang Allah berikan kepada hambanya dengan berbagai bentuk jenis airnya, rasanya. Maka yang seperti ini, nafidhalik, keadaan seperti itu adalah kebesaran, tanda-tanda kebesaran hujjah, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, di antaranya dengan diturunkannya hujan sebagai rahmat bagi manusia. Ada juga yang kedua, hujan sebagai azab. Nah, ketika seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguhnya kami kekeringan, kekurangan air. Maka mintalah kepada Allah untuk diturunkannya hujan, diturunkan hujan sehingga memberikan kehidupan di kota Madinah ketika itu. Kemudian Jumat yang berikutnya, wahai Rasulullah, sungguhnya hujan telah merusak tanaman, membanjiri, merusak ini dan itu dan lain sebagainya. Maka mintalah kepada Allah agar nah di stop atau diberhentikan karena banjir, ya, merusak tanaman, merusak ini, merusak itu. Kemudian berdoa, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawalina wa la alaina, ya Allah, turunkan hujan, jangan sebagai bala musibah kepada kami, ya, turunkanlah ke gunung, ke bukit, ke lembah sebagai minuman bagi hewan dan lain sebagainya. Itu doanya Rasulullah SAW. Nah, sehingga semuanya dengan berdoa minta kepada Allah, ya, bukan dengan manusia, tapi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kalau di Indonesia mereka gunakan dengan pawang, katanya. Hal syirik. Menggunakan pawang, meyakini pawang hujan yang memberikan manfaat dan menjauhkan mudharat, hal syirik billah. Ini tidak boleh. Sama saja dia meyakini bahwasanya pawang tersebut, manusia tersebut bisa mengatur alam semesta selain Allah. Ada syirik billah, kufur kepada Allah. Dan ini berbahaya. bisa mengeluarkan dari Islam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma